chari moko ae ae motindo bakora kantenge na ndenge ae ae tomoni kitambala e chari moko ae ae motindo bakora kantenge na ndenge. Ae, ae, tomoni, kitambala, echali moko. Ae, ae, motindo, bakolata, ndenge na ndenge. Ya solo combina na yo, e pesinga y folí, ya solo.